Al-i'rab. Praktek i'rab dari bab fa'il. Ya, yang kemarin kita telah sebutkan fa'il terbagi menjadi dua. Fa'il zahir dan fa'il mudmarin. Fa'il mudmar ada dua, ada namanya mustatir, ada bariz. Ya. Kemarin sebutkan bahwasanya mudmar ada dua, muttasil dan mustatir. Muttasil itulah yang baris. Ya. Nah, sekarang halaman 89 al-i'rab. Baik, fadal Pak Priyadi. Dibaca. Al-i'rab. Al-awwalu waja'a rabbuka. Ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Rabbuka. Rabbu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih wa huwa mudhafun. Wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi. Ahsanta. Jelas ya? Wa ja'a rabbuka. Ja'a datang rabbu fa'il. Rabbu bimakna ma'buduka. Jadi Rabbmu, Tuhanmu datang pada hari kiamat. Wal malaku shaffan shaffa. Nah, ini yang datang hakiki. Jadi yang datang memang betul Allah. Ya. Ini nanti ada di pelajaran kita Al-Aqidah Wasithiyah, di antara sifat yang diisbat, ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, sifat maji, sifat itian. Sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ahlu bid'ah dari kalangan Asy'ariyah dan yang lainnya mengatakan yang datang bukan Allah, tapi yang datang rahmat Allah. Maka mereka mengatakan itu ada yang terhadap waja'a rahmatu rabbika. Ya, waja'a rahmatu rabbika. Nah, itu ada yang dihadap. Kalau yang memang yang datang rahmat Allah, Allah sebut aja ja'a rahmatu rabbika, apa susahnya? Ya. Nah, mereka mengingkari ini Allah punya sifat maji datang. Tapi jelasnya i'rabnya ya. Kaf mudhafun ilaih. Baik, lanjut lagi. Idza ja'akumul mu'minatu. Idza ja'akumul mu'minatu. Idza ja'akum. Idza dhurfun lama lima yustaqbalu. Dhurfun lima yustaqbalu minaz zamani. Ja'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi. Wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'ala ad-dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamu wal mimu lil jam'i. Baik, jelas ya. Idza jaa idza dzarfun lima yastaqbilu minaz zaman. Dia adalah dzaraf lima yastaqbilu minaz zaman. Ya. Nah, dia adalah dorob yang menunjukkan keterangan zaman, waktu. Nah, taib. Ja'a, jelas, fi'lun madhi mabni 'alal fath. Ya. Kumul mu'min, idza ja'a kumul, kum, dhamir muttasil mabni 'alal dam, bimahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Ya, kum, apa, kemudian mim, ya kan, itu alamatul jama'. Mim lil jam'i, menunjukkan makna jama'. Al-mu'minatu fa'ilun mu'akhkharun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Nah, ini mungkin ada pertanyaan. Mu'minat itu kan mu'annas. Ya. Mu'annas. Kok fa'il apa fi'ilnya enggak dikasih tanda ta'nis? Nah, ini ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama nahwu. Ya. Kalau dia fa'ilnya berupa jamak mu'annas salim atau jamak mu'annas salim, fa'ilnya itu apa fiilnya boleh tanpa tanda ada tak ta'nis as-sakinah. Nah, berikutnya apabila fa'ilnya berupa jamak taksir yang muzakkar, jamak taksir bukan jamak muzakkar salim tapi jamak taksir. Jamak taksir yang muzakkar fiilnya boleh diberikan tanda tak ta'nis. Paham enggak sini? Ja'at rijalun. Gitu. Paham, bisa dipahami sini? Nah, tapi kalau jamak muzakkar salim enggak boleh dikasih tak ta'nis. Ya, kalau jamak muzakkar salim enggak boleh. Nah. Baik, terus qalatil a'rab. Qalatil a'rabu. Qalat fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa ta'u ta'u ta'nisi harfun harfun la mahalla lahu minal i'rabi al-a'rabu bukan al-i'rabu al-a'rabu zat al-a'rabu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Baik. Nah ini al-a'rab jamak dari arab. Jamak taksir dari arab. Arab kan muzakkar. Kalau secara itu Arab Badui. Ya, namun lafaz arab arab itu sendiri udah muannas. Lafaz arab adalah muannas. Maka jamak taksirnya dihukumi muannas. Qalatil arabu, orang-orang Arab Badui berkata. Nah, gantian baca berikutnya. Nah, Sodik. Qala al-hawariyuna qala fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Naam. Al-hawariyuna fa'ilun marfu'un bil wawi niyabatun niyabatan 'anid dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah, ahsanta, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Terus. Qala abuhum qala fi'lun madin mabniyun 'alal fathi abuhum fa'ilun marfu'un bil wawi niyabatan 'anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudafun wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'alad dhammi fi mahalli jarrin mudafun ilayhi wal mimu 'alamatul jam'i. Ahsanta. Terus qala rajulani. Qala rajulani qala fi'lun madin mabniyun 'alal fathi rajulani fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammati li'annahu musanna. Hadha wadih. Ini jelas ya. Ini jelas sekali. Hilmi, Hilmi. Lihat. Dibaca judulnya. Ayo Hilmi, dibaca judulnya itu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala tatbiqu tatbiqun tatbiqun 'ala i'rabi al-fa'ilu. Ah, i'rabil fa'ili mudafun ilaih. I'rabul fa'il i'rabil fa'ili al-mudmari. Baik, tatbiq. Ah, tatbiq artinya praktek. Dia masdar dari apa? Wazan taf'il. Fa'ala berarti tabbaqa yutabbiqu tatbiqan. Praktek, penerapan. Ya, praktek alal i'fa i'rabil fa'ili al-mudmari. Kan yang sebelumnya tadi ya, praktek i'rab fa'il isim dhahir. Nah, sekarang praktek i'rab fa'il berupa isim dhamir. Ya. Baik. Nah, ikra. Al-awwalu darabtu fi'lun madin mabniyun 'ala as-sukuni liittishalihi bita'il fa'ili. Tapi paham sini ya? Fi'il madin mabni ala sukun litisolihi. Karena dia bersambung dengan tak fa'il. Yaitu didorobtu itu. Terus. Watta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Tai fa'ilun. Nah, santa. Dorobna. Athani dorobna. Fi'ilun madin mabniyun ala sukuni wana dhamirun muttasilun mabaniyun 'ala as-sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Naam. Terus darabti. Darabta. Ats-tsalitsu darabta. Fi'lun madin mabaniyun 'ala as-sukuni watta'u dhamirun muttasilun mabaniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Naam. Wadih ya? Jelas. Terus. Ar-rabi'u darabti fi'lun madin mabaniyun 'ala as-sukuni watta'u dhamirun muttasilun mabaniyun 'ala al-kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Jelas ya, dhamir muttasil mabni 'ala al-kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, Syafruddin, nanti ya kasih sebelahnya. Darabtu ma qala syarih rahimahullahu taala Al-khamisu darabtum. Fi'lun madin mabniyun ala sukuni. Walta'u domirun muttasilun mabniyun ala dhommi fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik. Hukum asalnya fi'l madi mabni ala al-fath. Namun ketika dia bersambung dengan domir muttasil, ya, maka enggak mungkin mabni ala al-fath. Enggak mungkin dibaca dorobatuma. Enggak mungkin dorobatuma. Ya, maka dia mabni ala sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan domir muttasil. Ya. Nah, sedangkan ta domir muttasil mabni ala dhom fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal mim wal alif ya litasniyah. Terus as-sadisu fi'lun madi darabtum fi'lun madi fi'lun madin fi'lun madin mabniyun ala sukuni. Wal ta'u domirun muttasilun mabniyun ala dhommi fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal mimu alamatu ala jam'i dukuri. Taib, ala jam'i dzukuri. Mim, alamat jama' muzakkar. Ya, itu. Terus. As-sabi'u darabtunna fi'lun madin mabniyun ala sukuni. Wata'u domirun muttasilun mabniyun ala dhommi fi mahalli raf'in fa'ilun. Wan-nunu alamatu alamatun ala jam'il innasi. Inasi. Inasi. Nah, ini tadi juga Hilmi tatbiku. Harusnya tatbikun. Tadi juga alamatun. Alamatun. Kapan isim tidak ditanwin? Pertama pada isim mabni, isim ghairu munsharif. Ya. Atau ada al, atau dia sebagai mudof. Ini kan enggak. Ya enggak? Alamatun. Sebagai mudof enggak? Enggak. Ada al enggak? Enggak. Ya. Mabni enggak? Bukan. Ghairu munsharif? Bukan. Dah, kan tanwinkan. Begitu kaedahnya. Ya. Terus lanjut. Athaminu doroba fi'lun madin mabniyun ala fathih. Fa'ilu domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Baik. Nah, pazak. Nah, pazak. Dorobat. Tuh, mu'anas pazak. Pazak udah sembuh. Kita pantun. Sikit hati. Dorobat fi'lu madin fi'lun madin mabniun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu hiya. Jelas ya, fi'lun madin mabni 'alal fath wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu hiya. Ya, taknisnya itu menunjukkan fa'ilnya adalah muannas ya, atau kalau jamak taksir ya qamat rijalun, itu juga menunjukkan fa'il adalah ya jamak taksir muzakkar, boleh dikasih ta ta'nis. Ya, terus daraba fi'lun madin mabniun 'alal fathi wal aliful itsnaini dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, ini bala doroba ya. Alif isnain itu kan fa'il ya. Ini muzakkar. Doroba artinya huma muzakkar. Muzakkaran. Terus dorobata. Ini lawannya. Berarti tasniahnya adalah muannas. Terus fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa ta'u harfu ta'nisi. Harfu ta'nisin. Oh, harfu ta'nisin. Wal aliful itsnaini. Oh, wal alifu enggak ada alnya itu. Oh iya. Wa aliful itsnaini. Dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Ahsanta. Darabu. Darabu fi'lun madin mabniun 'ala dhommi. Wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik, darabna. ضربنا فعل ماض مبني على السكون ونون الإناث ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب واضح يا ada yang mau ditanya Ahmad mau tanya apa enggak waduh ya sekarang tamarin latihan ya ikra as-surata masuk lagi kucingnya jadi kunci aja topik ikra as-surata al-karimata al-atiyata wa ayyinil af'ala wa fa'ila kullin minhum minha. Ikra, bacalah as-surata maf'ul bih nih surata dari fi'il amr ikra. Surat al-karimah yang mulia ini al-atiyata sebagai berikut wa ayyin ayyana yu'ayyinu ayyin fi'il amr dan tentukanlah al-af'ala fi'il fi'il wa fa'ila kullin wa fa'ila ma'tuf kepada af'al. Kenapa enggak boleh enggak ditanwinkan enggak fa'ilan kadang kan dia mansub karena dia ya mudhaf kullin masing-masing darinya tentukan fa'ilnya lihat itu fi'ilnya mana fa'ilnya mana fi'ilnya pada ayat idza jaa nasrullahi wal fath antum tentukan ya fi'il dan fa'il dari keduanya idza jaa nasrullahi wal fath mana fi'il mana fa'il ya wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja gampang itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu semua fi'il ya fi'il madi fi'il mudhari fi'il amr dan fa'ilnya tentukan innahu kana tawwaba ya baik ini dikerjakan 1 menit nah belum 1 menit bareng sama ini latihan yang kedua bayyin naw'al fi'li fi ma yali wa qaddir fa'ilahu al-mustatira bayyin jelaskan ya naw'al fi'li jenis fi'il fi ma yali sebagai berikut wa qaddir dan tentukan ya apa namanya takdirkanlah fa'ilahu al-mustatira takdirkanlah ya takdirkan asumsikan takdirkan fa'il yang mustatirnya qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq fi'ilnya qul a'udzu dan satu lagi khalaqa. Nah, nau'nya apa? Takdir fa'ilnya apa mustatir? 1 menit 6 soal ini. Ya, berapa soal tuh? Dikit ya. 1 menit. Gampang ya kan? Sebelum kita masuk ke bab naibul fa'il. Baik, sekitar 10 detik lagi. Kholas. Entah itu. Baik. Coba dijawab sini. Ya. Nabil. Ayo Nabil. Fi'ilnya yang pertama apa? Idza jaa nasrullahi wal fath, fi'ilnya apa? Nasru fi'il. Fi'il apa nasru? An-nasru itu fi'il an-nasru. Ya. Ja'a fi'il. Fa'ilnya mana dari ja'a? Domir mustatir. Domir mustatir. An-nasru fa'ilnya idza ja'a nasru. Nasrunya itu fa'il. Ya. Fa'il apabila telah datang. Siapa yang datang? Nasrullah, pertolongan Allah. Terus apa lagi Nabil? Fa'ilnya? Ra'aita, mana fa'ilnya? Dhamir muttasil yang mana? Tak, taib. Nah, terus mana lagi fa'ilnya di sini? Ya, Syahrul. Yadkhulun. Ya, mana fa'ilnya? Yadkhulun. Waw jamaah santa. Mana lagi fa'il di sini? Topik. Fasabbih. Ha? Fasabbih. Ya, fi'il apa itu topik? Fasabbih. Fi'il amar. Mana fa'ilnya? Mana topik? Mustatir. Dhamir mustatir jawazan atau wujuban? Wujuban. Takdiruhu anta ahsanta. Mana lagi fa'il di sini, Herlin? Fasabbih. Hah? Wastagfir. Fi'il apa itu, Herlin? Amar. Fi'il amar. Fa'ilnya mana? Anta. Hah? Anta. Dhamir mustatir wujuban takdiru anta. Terus mana lagi sini? Eh, Hanif, fi'ilnya. Ada lagi enggak peserta fa'il? Hanif. Enggak ada. Adapun kana dia fi'il madhi naqis. Kenapa? Enggak ada fa'ilnya. Yang ada hanya isim. Taib. Nah, bayyin naw'al fi'li fi ma yali wa qaddir fa'ilahu al-mustatira. Ah, sekarang antum jelaskan jenis fi'il sebagai berikut dan takdirkanlah fa'il yang mustatir tadi. Fi'ilnya itu qul a'udzu birabbil falaq, berarti fi'ilnya ada tiga. Qul, ya, a'udzu dan khalaqa. Ah, dijawab sendiri di sini. Siapa? Si ini Chandra. Eh, Chandra. Qul naw'nya apa? Fi'il apa? Fi'il amar. Takdir fa'il al-mustatir? Anta. Dhamir mustatir wujuban. Gitu. Jangan main anta-anta aja. Dhamir mustatir wujuban. Yang namanya kan fa'ilnya kan dhamir mustatir. Gak kelihatan tuh antanya. Dhamir mustatir fihi wujuban takdiru anta. A'udhu fi'il apa a'udhu? Fi'il mudhari'un. Taib, fi'il mudhari'. Terus, fa'ilnya mana? Wujuban. Ah, dhamir mustatir. Takdiru ana. Khalaqa min syarri ma khalaqa. Berarti khalaqa fi'il apa itu? Fi'il madin. Jadi fa'ilnya mana? Taib takdiruhu huwa. Ahsan ta. Selesai bab fa'il. Ya, kita masuk ke bab naibul fa'il. Mana? Nomor tiga, emang ada latihan? Oh iya, a'rib. Ja'al haqqu wa zahaqal batin. Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. A'rib. I'rab coba di sini. I'rab di sini. Taib. Dio, dio, coba di i'rab. Ayo, Syekh Dio. Ja'a, apa i'rabnya? Taib, ja'a filun madin. Mabni al-fath ahsanta al-haqqu al-haqqu apa al-haqqo apa al-haq ini bacanya ini gundul kan nah, apa dia bacanya al-haqqu ya waduh udah baca duluan sama saya nah, al-haqqu i'rabnya apa dia fa'ilun kalau fa'il berarti dia marfu'un wala matu rafi'i ad-dhammatu terus waw-nya waw apa tuh dia waw waw wawnya itu sepaket sama zahaqah. Enggak, wawnya waw apa? Waw at ya harfu atfin begitu. Waw harfu atfin. Taib. Zahaqah. Fi'lun madin. Taib. Baik, mabniun al fathi. Taib ahsanta. Ini berarti ma'tuf alal jumlah ya. Terus al batilu. Taib ahsanta. Barakallahu fik. Ya. Al-batilu fa'ilun marfu'un wa la matrufu fihi ad-dhammatu. Ah, Pak Priyadi. Wal-fath itu ma'tub ke nasru. Al-fathu ma'tub ke nasrullah. Iya, iya. Ma'tub alal marfu', marfu'un misluh. Dia juga fa'il. Jadi jika datang kepada engkau nasrullah, pertolongan Allah, wal-fathu dan kemenangan. Ya. Dan kemenangan. Waraitan nas dan kau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk berbondong-bondong. Afwajan itu berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Apa perintah Allah? Apakah bergembira? La, fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir. Beristighfarlah, bertasbihlah pada Rabbmu dan beristighfarlah. Ya. Jadi sudah dakwah suruh beristighfar, bukannya malah bangga. Tuh, aneh dakwah tuh, banyak kan madu'annya, bukan istighfar. Tasbih. Karena belum tentu diterima. Taib, masuk naibul fa'il. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu. Ini bab al-maf'ul. Ini mimba bi aglabiyah ya. Karena tidak semua yang naibul fa'il adalah mantan maf'ul bih. Dia bisa jar majrur, bisa juga dzarab. Namun kebanyakan yang jadi naibul fa'il adalah maf'ulun bih. Makanya Ibnu Ajurram rahimahullah ta'ala menyebutkan di sini babu al-maf'ul. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Fa'ilnya dihadap dengan berbagai tujuan. Karena sudah diketahui atau karena yang lain. Ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqa al-insanu. Jelas fa'ilnya sudah diketahui. Fa'ilnya siapa? Hah? Masa antum enggak tahu? Fa'ilnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Aslinya apa? Khalaqallahu al-insana dha'ifa. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah manusianya. Ya. Nah, supaya nanti tidak disangka, itu kan dha'ifa kan i'rabnya hal ya. Supaya nanti jangan ada yang mengi'rab sahibul halnya adalah fa'il, yaitu Allah, maka dihapus saja fa'ilnya. Nah, maf'ul bih menempati posisi fa'il secara hukum dan i'rab. Ya. Namun secara makna dia tetap maf'ul. Kan khalaqallahu al-insana. Allah menciptakan manusia. Berarti manusia diciptakan. Khuliqa al-insanu. Manusia diciptakan juga. Maknanya sama kan? Nah, secara hukum dan i'rab aja. Hukum i'rab aja dia berubah. Mengikuti i'rab fa'il. Nah ini kebanyakan dari maf'ul. Tidak mencegah naibul fa'il ini dari dharab dan jar majrur. Ya. Babul al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu. Ini disebut juga bab naibul fa'il. Wahual ismu al-marfu'u. Dia adalah isim marfu' alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya. Tidak disebutkan fa'ilnya. Doroba Zaidun Amron. Ya udah si Zaidunnya karena udah terlalu populer. Ya udah Duriba Amron. Gitu aja. Inkana al-fi'lu madian. Kalau fi'lu madi, gimana merumuskannya? Kan kalau doroba fa'ala itu bahasa Indonesianya apa aktif ya? Yang maknanya me. Doroba memukul. Fa'ala melakukan. Ya. Nah dirubah. Kalau di fi'il madi kan berubah menjadi pasif. Pasif ya bahasa Indonesianya. Yang maknanya kata kerjanya di. Ya. Dumma awaluhu kalau fi'il madi gimana dirubah menjadi bina lil majhul ini? Mughayyaru sighah ini. Dumma awaluhu didomahkan awal. Tadinya doroba fa'ala menjadi fu. Waqusira maqabla akhirih. Dan dikasrohkan sebelum akhir. Kalau akhir jelas namanya fi'il madi mabni ala lafat. Ya, mau dia mughayyaru sighah ke bina lil ma'lum atau bina lil majhul sama aja. Maka berarti doroba duriba, fataha futiha. Ya, semua wazan begitu. Dari sulasi ya. Mujarrad. Nah. Baik, nanti kalau sulasi mazid ada lagi rumusnya. Lebih lengkap itu di Al-Mutamimah. Wa in kana mudari'an, kalau fi'ilnya mudari, dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Didomahkan awal, ya, daraba yadribu. Yu. Nah. Domah awal dan difathahkan sebelum akhir. Yudrabu. Tadinya yadribu menjadi yudrabu. Jelas ya? Wah di sini kan. Taib, asyarhu, penjelasan. Ba'da an faragol musannifu. Setelah musannif Ibnu Ajurram menyelesaikan pembahasan minal fa'ili, bab fa'il, syara'a fin na'ibi anil maf'uli. Maka beliau memulai sini pembahasan tentang na'ib anil maf'ul, anil fa'il, na'ibul fa'il. Li'anna hukmahu ka hukmil fa'ili fi wujuhin kasiratin. Karena hukum dari naibul fa'il seperti hukum fa'il dalam berbagai aspek yang banyak. Wasammahu dan Ibnu Jurum menamakannya dengan al-maf'ula alladhi lam yusamma fa'ilu. Ya, yaitu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ai lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Yaitu fa'ilnya tidak disebutkan bersama maf'ul ini. liqiyamihi muqamahu, karena maf'ul sudah menempati posisi si fa'il ini, posisinya. Lihat footnote nomor 1. Ya. Lihat footnote nomor 1 itu. Ya, kata ya, pentahqiq atau pensyarah, idza ra'aita Zaidan, ya. Apabila Anda melihat Zaid yaqta'u, ya, si Zaid ini memotong, ya. Memotong apa itu? Ghusnan minasyajarati, min syajaratin, dia memotong dahan dari sebuah pohon. Wa aratta, dan Anda ingin tuh antuh biro anzalik, ya, ingin mengabarkan hal tersebut. Anda lihat si Zaid memotong dahan pohon. Si Zaid memotong. Fa'ilnya siapa? Zaid. Fi'ilnya qata'a yaqta'u. Ya, maf'ul bihnya ghusnan. Ya. Jadi antum katakan ra'aitu Zaidan yaqta'u ghusnan, begitu. Saya melihat Zaid memukul apa? Memotong sebuah dahan. Wa arata an tukhbira an dzalik, dan Anda ingin mengabarkan, ngasih tahu orang, ngasih tahu hal tersebut pada orang lain. Wa taqulu, dan Anda katakan qata'a Zaidun al-ghusna. Zaid memotong dahan. Fa Zaidun fa'ilun marfu'un, al-ghusna maf'ulun bih mansubun. Sudah. Ini kan? Jelas ini. Nah, kata beliau lagi. Wa amma idza lam ta'lam man qata'a al-ghusna. Nah, adapun jika Anda tidak mengetahui siapa man qata'a yang memotong dahan tadi, ya, au alimta, atau Anda sudah tahu, lakin walakin namun la turidu dzikrahu, Anda tidak ingin menyebutkan siapa fa'ilnya, lisababin, ya, karena berbagai sebab, karena suatu sebab, taqulu, Anda cukup katakan quti'a al-ghusnu, ya, dahan itu dipotong, ya, dahan itu dipotong. Taib, fatahdafu, ya, alfa'ila. Anda menghapus fa'ilnya, ya. Anda menghapus fa'ilnya di sini. Watadau makanahu almaf'ula, dan Anda meletakkan maf'ul di pada posisi fa'il tadi. Waisamma naibal fa'il, naibah fa'ilin. Ini dinamakan sebagai naibul fa'il. Wajibu fihi arrafu, dan naibul fa'il wajib dirafakkan. Sudah di sini? Wa naibul fa'il. Nah, sekarang definisi naibul fa'il. Tapi sudah azan ya? Sudah kan? Tapi cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi mengenai definisi dari naibul fa'il. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.